Waktu itu terjadi peperangan itu Nabi membuat parit besar sekali, lebar sekali. Kenapa? Karena waktu jumlahnya tidak sama Nabi membuat strategi perang dulu. Orang kafir mau nyerang, bingung, kodak besar, lebar, mau masuk, mati konyol. Mereka berhenti tiba-tiba, termasuk jagoan pentolanya mereka namanya Amr bin Abi Wud. Amr bin Abi Wud ini langsung terbang dengan kudanya, melewati daripada parit yang besar dan lebar tersebut, sampai di depan umatnya Sayyidina Muhammad, di depan para sahabat. Apa yang kata Amr bin Abi Wud? Hey Muhammad, keluarkan jagoan-jagoanmu, lawan aku Amr bin Abi Wud. Lawan aku Amr bin Abi Wud. Tatkala itu Nabi langsung berkata, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang berani lawan Amr bin Abi Wud? Sayyidina Ali angkat tangan. Ya Rasulullah, aku aja yang lawan ya Rasulullah. Berapa umur Sayyidina Ali waktu itu? 16-17 tahun saja umurnya. Masih muda belia. Jangan ya Ali, kau masih kecil. Wahai sahabatku, siapa yang berani melawan Amr bin Abi Wud? Saya ya Rasulullah. Kedua kalinya. Jangan kau ya. Wahai sahabatku, siapa yang berani melawan Amr bin Abi Wud? Saya ya Rasulullah. Sudah 3 kali ya Rasulullah. Kata Rasulullah, baik Ali maju. Pegang pedangku ini tuh fikir. Bawa untuk perang lawan Amr bin Abi Wud. Sayyidina Ali umur 16-17 tahun lawan pendekar jawaranya, istilahnya orang kafir Quraisy. Amr bin Abi Wud melihat Sayyidina Ali yang masih kecil belia kayak gitu. Hei Ali, pergi, masih kecil kau. Kasih aku sahabat yang lain. Aku kenal ayahmu Abi Thalib. Dia teman kerabat. Sudah, yang lainnya saja. Kata Sayyidina Ali, keluarkan saya. Al-Ladhi Samis Ibu Haidar. Aku memang anak kecil, tapi aku orang yang dinamakan Ibu Haidar. Singa. Aku kecil, tapi kecil. Ya sih? Singa. Ayo. Ayo, siapa orang paling kuat di sini? Ayo. Ketemu singa yang kecil. Kenapa lari tapi dingin? Akhirnya waduh, bener lawan, iya lawan aku. Singa langsung keluar pedangnya, langsung ditebas kaki kudanya dari Amr bin Abi Wud. Jatuh tersungkur. Amr bin Abi Wud marah, kurang ajar ini anak, bener-bener mau lawan? Lawan saya. Terjadilah peperangan sengit antara Sayyidina Ali dan Amr bin Abi Wud. Sampai diceritakan waktu terjadi peperangan itu yang namanya debu keluar semua. Sampai tidak bisa dibedakan mana Amr bin Abi Wud dan mana Sayyidina Ali. Orang muslim sama orang kafir tidak bisa membedakan. Berapa lama kejadian peperangan, Sayyidina Ali keluar dari kerumunan debu tersebut. Tidak berapa lama kemudian debu pun hilang. Amr bin Abi Wud bilang, eh Ali, mau lari kemana engkau? Dijawab sama Sayyidina Ali, eh Amr bin Abi Wud, jangan gerak. Kalau engkau melangkah satu langkah saja, badanmu akan terbelah menjadi dua. Eh, kurang ajar. Anak kecil ngomongnya berani kayak gitu. Melangkah Amr bin Abi Wud, tubuhnya terbelah langsung menjadi dua. Ternyata Amr bin Abi Wud sudah kena tebasan daripada pedangnya Sayyidina Ali, pedangnya Rasulullah Mendul. Seekor saking tajamnya, kena, gak kerasa. Maka diceritakan itu, terbelahnya menjadi dua itu seimbang. Kalau seandainya Amr bin Abi Wud ini beratnya 100, yang kanan 100, yang kanan 50, yang kiri 50. Sakit tajamnya pedangnya Rasulullah namanya Dzulfiqar. Apa hikmah daripada ini? Apakah tidak ada sahabat lain? Ada, tapi Rasul ingin menampakkan siapa itu seorang pemuda dalam Islam.